Bapak Andri, selamat pagi. Pagi. Silahkan Pak Andri. Kalau menurut saya sih pengusaha sebenarnya nggak mau nyogok ya, karena itu jadi ekonomi biaya tinggi. Cuman kalau nggak disogok, itu keluarnya lama. Jadi sebenarnya Sri Mulyani itu harus memastikan bahwa mereka memang kerjanya itu profesional. Sebenarnya nggak ada yang mau nyogok, ngapain disogok-sogok. Cuman mereka sendiri yang kalau nggak disogok, dokumen lengkap aja keluarnya lama, apalagi kalau dokumen nggak lengkap. Ya itulah biaya cukai sarang penyamun. Makasih. Oke, Bapak Yudi, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Benar, saya kira emang begitu. Mestinya sesuai dengan sistem pejabatnya itu dengan aturannya tidak tidak memberi kesempatan sesuai aturannya. Jadi pejabat itu pengusaha juga tidak usah mengeluarkan sogokan. Jadi sesuai dengan prosedur. Saya kira pengusaha juga nggak mau, kalau kan nanti juga kan ada perhitungannya, cost-nya jadi high cost-nya. Saya kira itu komentar saya. Oke. Apa komentar Anda, Bapak Harko? Ya, pagi. Saya pikir ya beginilah, memang pakai Ibu Sri Mulyani dan Pak Yusuf Kalla juga sebenarnya sudah membuktikan bahwa dia mereka itu tidak mengerti permasalahan yang ada di lapangan. Jadi sebenarnya bukan yang seperti yang Bapak sebelumnya, siapa yang mau menyogok? Orang dasar pemerintahnya sudah korup, mereka ya, matanya juga masih tertutup tuh. Begitu aja, terima kasih. Oke, terima kasih. Bapak Gilbert, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silahkan, Pak. Menteri Keuangan dan Wapresnya ayah-ayah wahai. Ya kan, tahu kan anak buahnya maling semua kan. Ya kan, makanya hapus budaya. Ya kan, kalau bisa mempersulit buat apa dipermudah. Itu yang harus dihapus. Ya kan, cara moto begitu tuh harus dihapus. Kedua, hukumnya harus diperberat. Bikin undang-undang hukuman mati. Baru selesai. Ini wataknya sudah hancur dari atas sampai bawah. Sampai ke RW hancur semua, sampai ke rukun warga itu. Ya kan, korupsi semua. Ini gak bisa satu generasi hilang ini. Mungkin generasi yang kesekian baru bisa hilang ini. Oke. Mental maling ini. Makasih. Terima kasih. Bapak Wayan. Ya. Silahkan. Pagi, Bu. Jadi saya kira betul ya, siapapun gak bakal mau nyuap kalau urusannya lancar gitu. Jadi memang sengaja situasi diciptakan sehingga orang itu terpancing untuk nyuap, karena pengusaha itu kan maunya cepat gitu kan. Nah sekarang kenapa yang lambat? Karena di banyak birokrasi pemerintah kan itu mempersyaratkan segala sesuatunya itu begitu banyak persyaratan untuk mengurus suatu izin, termasuk mungkin impor, termasuk izin usaha segala macam. Sekarang ini makin hari situasinya bukan makin gampang, tapi makin diperumit gitu. Sekarang ngurus siup aja harus ditinjau ke lapangan. Setiap perubahan itu ditinjau ke lapangan. Apa kepentingannya orang usaha kok ngurus siup? Sekarang menurut saya bebasin aja orang usaha itu. Tapi kalau mereka melakukan tindakan pelanggaran hukum pidana, ya baru hukum yang bertindak. Tapi sepanjang dia tidak melakukan pelanggaran, harusnya bebaskan hak warga negara untuk berusaha gitu. Jadi kalau impor juga demikian halnya, jangan terlalu banyak persyaratan yang sulit dipenuhi oleh pengusaha gitu kan. Kalau dia melanggar, ya hukum yang ditegakkan gitu. Okay. Saya kira gitu ya, jangan terlalu banyak persyaratan yang ditetapkan sehingga mempersulit pengusaha sehingga dia terpancing untuk nyogok. Kalau tidak disogok, mereka seenaknya kerja. Biasanya jam istirahat, dia seenaknya lama-lama istirahat gitu kan. Ya, Pak Wayan, terima kasih. Bapak Benny. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silahkan. Saya tidak sependapat dengan pernyataan bapak-bapak semua dan sependapat mendukung pernyataan Yusuf Kalla dan Sri Mulyani. Memang itu terjadi antara pengusaha dan oknum biaya cukai. Kita ambil contoh yang di depan mata kita. Kita ditilang polisi, apa polisi minta duit? Kita yang mancing uang, kita yang mancing uang sekali lagi. Mungkin bapak-bapak juga yang naik mobil, yang ikut suara konsumen juga nggak pernah mengikuti sidang tilang, pasti ngasih uang ke polisi. Apakah polisi kalau nilang uang menilang kita langsung minta uang? Enggak, kita yang memancing uang, kita yang menyogok uang gitu loh. Terima kasih. Oke.